Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan hadis Jibril. Yaitu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda kiamat. Setelah Jibril alaihi salatu wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang as-sa'ah, hari kiamat. Dan beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya beliau tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian Jibril bertanya tentang tanda-tandanya. Akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka beliau menjawab, antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita dia melahirkan majikannya. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya di akhir zaman banyak at-tasarri, banyak perbudakan, banyak penawanan, orang-orang ditawan kemudian dijadikan sebagai budak. Kemudian saking banyaknya budak, maka seorang budak wanita dia akan melahirkan anak perempuan. Yang anak perempuan tersebut akan menjadi sayyidnya, tuannya. Karena bapaknya adalah majikannya, majikan dari ibunya. Sehingga anaknya itu hurroh, merdeka, bukan budak. Karena anaknya majikan. Sedangkan sang ibu masih tetap menjadi budak. Sehingga seorang budak melahirkan majikannya. Sebagian para ulama menyebutkan makna seorang budak melahirkan majikannya adalah karena banyaknya anak-anak durhaka kepada orang tuanya, terkhusus seorang perempuan. Dia banyak durhaka kepada ibunya sehingga seolah-olah ibunya menjadi budaknya. Sebagian menafsirkan dengan tafsir seperti ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tanda kiamat yang lain, antaral hufatal uratal ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang tidak bersendal, tidak berpakaian, dan mereka miskin, penggembala kambing, namun mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Dan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana na'am kita melihat kondisi manusia yang cepat berubah dari miskin menjadi kaya, dari penduduk gunung jadi penduduk kota, ya. Dan banyaknya perlombaan untuk meninggikan bangunan, ya. Dan seterusnya wahada misdaku maqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan benarnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga telah kita sebutkan tanda-tanda kiamat yang lain. Nah, sebagai tambahan faidah, ya, telah kita sebutkan tanda-tanda kiamat sughra, ya, tanda-tanda yang kecil. Naam, kemudian tanda-tanda yang kubro yang besar akan terjadinya hari kiamat. Juga telah kita sebutkan tanda-tanda yang telah berlalu, ya, dan juga tanda-tanda kiamat yang senantiasa ada. Dan juga tanda-tanda kiamat yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Nah, sudah kita sebutkan hal-hal tersebut pada pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya. Setelah Jibril alaihi salatu wasallam bertanya tentang tanda-tanda kiamat dan beliau hanya menyebutkan dua tanda di sini. Kemudian Jibril berkata atau Umar perawi, ya. Perawi radhiyallahu taala anhu, yaitu Umar, beliau berkata famadha, maka Jibril pun pergi setelah itu. Ya. Pria itu, ya, pergi. Nah. Karena ceritanya waktu itu belum tahu kalau itu adalah Jibril. Maka pria itu pergi. Ya. Setelah bertanya tentang tanda-tanda kiamat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falabisna maliyan, dan kami pun diam sejenak. Qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Umar, atadruna manisa'il, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hadza Jibril atakum yuallimukum amra dinikum. Dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Al hadis rawahu Muslim. Asyarah, penjelasan. Dan ini penjelasan apa akhir hadis, ya. Penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, qauluhu qala famma dhafa labithna maliyan, ya'ni waqtan qasiran. Kami pun diam sejenak, yaitu maliyan ay waqtan qasiran, waktu yang sebentar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Umar, atadri manisa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Au atadruna manisa'il, atau tahukah kalian siapa yang bertanya tadi? Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alayya birrajul fatalabuhu falam yaqdiru alaihi. bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alayya birrajul." Datangkan pria itu, mana? Fatolabuhu, maka mereka pun mencarinya. Falam yakdiru alaihi, dan mereka tidak mampu untuk menemukannya. Wa qauluhu, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada Jibril. Ini adalah Jibril, atakum yu'allimukum amra dinikum, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadzal ladzi dakhala wa sa'ala hadhihi al-as'ilah, huwa Jibril alaihi salatu wasalam. Pria ini yang dia masuk kemudian bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan ini, bertanya tentang Islam, iman, ihsan, kiamat, tanda-tanda kiamat. Dia adalah Jibril alaihi salatu wasalam. Wa ja'a fi surati rajulin kama wusifa. Dan Jibril alaihi salatu wasalam datang dengan bentuk seorang pria, sebagaimana yang telah dijelaskan tentang na'am penampilan pria tersebut, yang berpakaian putih bersih dan berambut hitam legam, ya, rapi, ya. Tidak terlihat padanya bekas-bekas safar, ya. Padahal dia bukan ahlul balad, bukan penduduk setempat. Jibril alaihissalatu wassalam datang dalam bentuk seorang pria yang rapi, ya. Lighardi ta'limil hadirin, dengan tujuan untuk mengajarkan orang-orang yang hadir, ya, yaitu para sahabat yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, umura dinihim, yaitu mengajarkan tentang urusan agama mereka. Ala tariqi suali wal jawab, dengan metode tanya jawab. Dan metode tanya jawab ini adalah salah satu metode ta'lim, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, metode taklim yang bagus, ya, yaitu dengan metode tanya jawab. Ya. Dengan metode ini maka al-muta'allim, orang yang belajar, yantabih, dia akan senantiasa perhatian. Ya. Dia akan senantiasa fokus. Dan metode tanya jawab, ya, akan menjadikan ilmu akan semakin melekat. Ya. Nah, ketika seorang ditanya suatu pertanyaan, kemudian dia tidak tahu, ya, kemudian dikasih tahu, ya, maka itu akan melekat. Nah, sehingga metode, di antara metode-metode yang bagus dalam cara taklim, ya, cara pengajaran atau pendidikan, adalah metode as-su'al wal jawab, metode tanya jawab. Nah. Baik. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah yang, tahukah kalian siapakah yang bertanya tadi? Maka Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Dan demikianlah ketika seseorang ditanya dan dia tidak tahu, ya, maka dia menjawab, Allahu a'lam. Nah, Allah yang lebih tahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, ketika ditanya tentang perkara-perkara agama, kemudian tidak tahu, maka para sahabat akan menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, adapun sekarang, ya, maka cukup untuk mengatakan Allahu a'lam. walaupun sebagian para ulama merinci. Jika pertanyaannya adalah pertanyaan tentang dunia, maka jawab Allahu a'lam. Jika pertanyaan adalah pertanyaan tentang agama, maka boleh menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, sebagian para ulama merinci demikian, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Baik. Namun baik pertanyaan agama atau pertanyaan dunia, ya, jika dijawab Allahu a'lam, maka itu telah mencukupi. Kemudian qala Syekh hafizahullahu taala, fadalla hadzal haditsu ala masaila 'azimah. Hadis ini menunjukkan tentang masalah-masalah yang besar. Al mas'alatul ula, masalah yang pertama. Anna ad-dina yanqasimu ila thalathati maratib. Bahwasannya agama ini terbagi menjadi tiga tingkatan. Agama Islam, dinul Islam, itu terbagi menjadi tiga tingkatan. Apa saja? Yaitu al-Islam, kemudian al-Iman, dan al-Ihsan. Ini dikenal dengan maratibu dinil Islam, tingkatan-tingkatan dinul Islam. Tingkatan yang paling tingginya adalah al-ihsan, kemudian al-iman, kemudian al-islam. Kullu martabatin a'la min allati qablaha. Setiap tingkatan itu lebih tinggi daripada tingkatan yang sebelumnya. Berarti ihsan lebih tinggi dari iman. Iman lebih tinggi dari Islam. Wa anna kulla martabatin laha arkan, dan setiap tingkatan itu memiliki rukun-rukunnya. Arkanul Islam wa arkanul iman wal ihsan ruknun wahidun. Ada rukun-rukun Islam, ada rukun-rukun iman, demikian pula ihsan ada rukunnya, walaupun hanya satu rukunnya. Kalau rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada 6, sedangkan ihsan rukunnya adalah 1. Sudah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian masalah tsaniyah, masalah yang kedua. Fihi ta'limu bitariqi su'ali wal jawab. Dalam hadis ini terdapat metode ta'lim dengan metode tanya jawab. Wa hadhihi tariqatun ta'limiyyatun najihatun, dan ini adalah metode pengajaran yang sukses. Metode pengajaran yang sukses, yang najihah. Li'annaha ad'a lil intibahi wa talaqqil ilmi. Karena metode tanya jawab ini akan menjadikan semakin perhatian, semakin fokus di dalam menuntut ilmu. Semakin fokus dalam talaqi ilmu, semakin fokus perhatiannya. Kaunuhu yas'alu wa yatahayya'u zihnuhu. Kemudian kondisinya yus'al mungkin ya. Kondisinya ditanya ya, dan dia akan menyiapkan dirinya ya, menyiapkan hatinya. Wa yatatallabu al-jawab, dan dia akan mencari jawabannya. Summa yulqi alaihi al-jawab, kemudian dia menyampaikan jawabannya. Wahwa yatatallau ilaihi yakunu hadza asbat, atau ditanjawab seperti ini, maka akan lebih mengokohkan ilmu, akan lebih mengokohkan maklumat, hafalan ilmunya. Ketika seorang guru menyampaikan dengan cara seperti ini, guru bertanya, kemudian murid menjawab, ini akan lebih mudah untuk diingat, dan murid akan terus fokus perhatian. Ya. Nah, ketika dia yang ditanya, ya, maka dia akan benar-benar fokus untuk mendengarkan, ya, jawabannya. Jika dia tidak tahu, ya, maka dia akan fokus mendengarkan jawaban dari gurunya. Nah, dan ini akan teringat terus, ya, akan kokoh dalam hafalannya, dalam ingatannya. Ada mujarrab, dan ini mujarrab. Namun kadang kita ini malu-malu, ya, jika metodenya dengan cara metode tanya jawab. Nah, imam malu menjawab, ya, atau mungkin malu kalau tidak tahu, ya, atau yang semisalnya, sehingga perkara metode dengan cara tanya jawab ini seolah-olah metode yang ditakuti, ya. Nah, kalau sudah mulai ada pertanyaan, ya, dari muallim, dari pengajar atau guru, ya, nah, maka sudah pura-pura nggak lihat, ya, ada yang sembunyi di balik tembok, ya, ada yang tunduk terus. Nah, al-muhim, nah, wallahu alam, ya, mungkin tabiat orang Indonesia atau bagaimana, ya, hatta di daurah, ya, daurah masyayikh, ya, di kajiannya masyayikh. Nah, ketika masyayikh bertanya, ya, maka jarang yang langsung angkat tangan, saya. Nah, ya, wallahualam, mungkin malu atau yang semisalnya, ya. Hingga sampai-sampai Syekh menebak dengan nama, siapa yang namanya Muhammad? Nah, siapa yang namanya Ahmad? Nah, dan seterusnya. Nah, sampai suatu ketika ada yang beliau bertanya, siapa yang namanya Muhammad? Juga enggak ada yang angkat tangan. Sampai Syekh mengatakan, enggak ada yang namanya Muhammad. Nah, Allah musta'an. Namun kalau orang Yaman khususnya, ya, kalau ketika kita belajar di sana, nah, mereka masya Allah, nah, sampai mungkin jawabannya enggak benar pun angkat tangan, ya, semangat, ya, angkat tangan, ya. Nah, jarang yang angkat tangan dari orang-orang kita, ya. Tapi padahal metode tanya jawab ini metode yang sangat bagus, ya, yang akan menjadikan murid semakin kokoh hafalannya, semakin ingat terus, ya. Nah, Dan bahkan kadang terjadi kalau sudah terus ada metode tanya jawab, ya, baik sebelum pelajaran misalkan atau setelah pelajaran ada tanya jawab, itu guru bertanya kepada muridnya untuk mengetahui sejauh mana dia memahami dars durus, ya. Nah, mungkin bisa jadi awal kajian masya Allah banyak, nah, ya besoknya udah berkurang, nah, takut ditanya. Nah, namun insya Allah antum-antum enggak, insya Allah. Antum-antum insya Allah semangat, ya, orang-orang yang semangat. Baik. Baik, apakah langsung kita praktekkan metode ini? Nah. Ingdaman ismuhu Ahmad. Yang namanya Ahmad. Ada yang namanya Ahmad enggak? Hah? Ada. Taib. Indaman. Indal kibar. Siapa yang meriwayatkan hadis ini dan sahabat siapa yang meriwayatkannya? Hadis Jibril. Nanti, jangan antum. Man sahabi wa man akhraja. Siapa sahabatnya dan siapa yang mengeluarkannya? Fadhal. Abu. Anta. Nah. Hah? Baik, masih belum tepat. Indaman, ah, fadal, antum, antum, ah. Tirmizi dan Abu Daud, masya Allah. Ya, meriwayatkan hadis Jibril, ya, ada dalam hadis yang kedua dari kitab Arba'un An-Nawawi. Nah, yang ditanya Abdul yang paling belakang. Hah? Wallahu a'lam. Nah, langsung praktek ya, wallahu a'lam. Baik. Yang angkat tangan berarti tahu. Nah, Indaman. Indak. Ah. Sahabat Umar riwayat Nasa'i. Masya Allah. Nah. Ini pembahasan di sini udah berapa kali pertemuan ya, Khoa? Lebih dari 10. Nah. Hadis Jibril ya, Khoa. Nah. Ah, antum. Hadis Umar rawahu Bukhari Muslim. Salah, belum tepat. Lain. Wallahu a'lam. Taib. Fadal. Antum. Ini siapa? Sahibun Nadara, kacamata. Antum. Wallahu a'lam. Masya Allah. Fadal Abu Alisa. Riwayatnya wallahu a'lam. Sahabatnya sudah benar, ya. Sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Naam. Baik. Adal ya Abu. Man? Hah? Ya Abaman. Antum. Sahabat Umar wahu Muslim. Nah, barakallahu fikum. Sudah kita bahas berapa kali ini ya. Tadi di awal daras juga kita sebutkan. Cuman mungkin kurang perhatian, ya. Hadis Umar radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Diingat ya. Hadis ini dipasang pada nomor 2 dari kitab Arba'un An-Nawawiyah. Hadis-hadis Arba'in, ya. Penting kita untuk tahu hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Arba'un Nawawi. Nah, ya. Itu dibaca, kalau bisa dihafal, dihafal. Nah, ya. Jadi buku kecil. Bisa dan mudah untuk dihafal dan dibawa kemana-mana. Nah. Alhamdulillah sudah ada terjemahannya, ya, lebih mudah lagi. Ya. Harganya berapa? Gak nyampe 10.000, gak nyampe 1 piring bakso. Ya. Nah, murah. Nah. Tinggal bagaimana kesemangatan kita untuk ilmu, ya. Kesemangatan kita untuk membeli kitab, ya, sudah mulai menurun, ya. Taib, kesemangatan untuk membeli majalah, ya, sudah mulai menurun. Nah, mungkin karena sebab ada gadget, taib, Android dan yang semisalnya mungkin, ya, sudah ada media yang seperti itu, sehingga himmah untuk membeli kitab-kitab itu sekarang kurang. Ya. Para penjual kitab-kitab banyak yang mengeluh. Para penjual buku-buku terjemah juga demikian. Nah, majalah menumpuk. Ya, dulu pesan 200 langsung habis, sekarang 100 enggak habis-habis. Nah, belum habis-habis. Nah, himmah untuk membeli kitab sudah turun. Ya. Dulu, ya, subhanallah kita sampai mengorbankan uang jajan, ya, nggak makan di luar, cukup makan di pondok yang apa adanya, dengan tujuan tadi untuk kita beli kitab, ya, mengedepankan kitab kita. Ada yang jual motornya, ya, ada yang jual ininya dan itunya, nah, untuk tadi membeli kitab. Nah, kalau sekarang, masya Allah, nah. Menurun kesemangatan dan kesungguhan untuk mengoleksi kitab-kitab para ulama. Baru dengar berapa harganya? 100.000. Ya. Langsung melempem. Nah. Tapi motor berapa harganya? 20 juta cash. Nah. Masya Allah. Nah. Ya, sekarang himmah untuk seperti itu sudah menurun. Ta'khani fi din rahimani wa rahimakumullah. Nah,